Rokok, korek, batu api. Wih, rokok, mari sini saya beli. Mari, tuan, mari. Batu api ada juga? Ada, tuan, ada, ini. Nah, ini ya, uangnya ya. Terima kasih, tuan, terima kasih. Rokok, korek, batu api. Rokok, korek, batu api. Rokok korek, batu api. Rokok korek dan batu api. Tuan, marilah beli. Rokok korek, marilah tuan beli, marilah tuan beli. Rokok korek dan batu api yang sangat murah sekali. Rokok korek, batu api. Marilah tuan beli rokok korek dan batu api yang sangat murah sekali. Rokok korek, batu api. Rokok korek, batu api. Rokok korek, batu api. Rokok korek, batu api. Rokok korek.